dan mustahil untuk seseorang bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jal jika dia tidak menuntut ilmu. Tidak ada jalan untuk seseorang beribadah kepada Allah kecuali dengan cara mempelajari apa-apa yang telah disyariatkannya, yang merupakan konsekuensi syahadat kita yang kedua. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Tidak boleh kita beribadah kepada Allah kecuali dengan tata cara yang disyariatkannya. Karenanya Al-Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam kitab sahihnya menyebutkan satu bab yang beliau beri judul Al-ilmu qablal qawli wal amal. Ilmu itu sebelum ucapan dan amalan. Kemudian membacakan satu ayat di dalam Al-Quran. Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhambi. Ketahuilah, yakni ilmuilah, bahwasannya tidak ada ilah yang hak diibadai kecuali Allah. Kemudian wastaghfir li dhambi. Ilmui terlebih dahulu kalimat la ilaha illallah, konsekuensi-konsekuensinya kemudian istighfar engkau. Mohon ampun akan dosa-dosamu. Yakni amal. Sehingga di sini perintah untuk mengilmui terlebih dahulu kemudian beramal. Maka dalam rangka merealisasikan hal tersebut, kita adakan acara daurah kita ini dengan tema prinsip-prinsip dasar di dalam menuntut ilmu. Sehingga dari sisi ini kita ketahui kadar betapa sangat besar dan sangat penting tema ini. Di dalam seseorang menuntut ilmu, para ulama kita telah memberikan arahan-arahan. Memberikan rambu-rambu. Supaya seseorang di dalam menuntut ilmu tersebut mencapai apa yang diharapkannya. Maka prinsip yang pertama, di antara prinsip-prinsip dasar di dalam menuntut ilmu, yaitu sepantasnya bagi seorang talibul ilm untuk mempelajari dari perkara agama ini apa-apa yang dia butuhkan untuk dia laksanakan. Dia jalankan dari perkara-perkara yang wajib atas dirinya di dalam dia beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Dan bahwasannya mempelajari perkara-perkara ini di dalam agama hukumnya adalah fardu ain. Fardu ain. Adapun selebihnya dari perkara-perkara dalam agama ini yang mungkin seseorang tidak secara individu tertuntut untuknya, maka itu merupakan perkara-perkara yang bersifat fardu kifayah. Ishaq ibn Rahuya rahimahullahu ta'ala menyatakan, talabul ilmi wajibun. menuntut ilmu itu wajib. Walam yahsyih fihil khabar, meskipun hadis yang menyebutkannya bukan hadis yang sahih. Dalam artian beliau berbicara tentang hadis talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim, hadis Anas bin Malik. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Kalau melihat dari satu sanad, maka tepat apa yang disebutkan oleh Ishaq Ibn Rahuyah rahimahullah, bahwa hadis tersebut memiliki illah, tidak sahih. Akan tetapi dengan jam'ut turuk, dikumpulkan jalan-jalannya, Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah mensahihkan hadis ini. Talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Ishaq Ibn Rahuyah rahimahullah, beliau menyatakan talabul ilmi wajib, menuntut ilmu itu wajib, meskipun hadisnya terdapat penyakit di dalamnya, ada illahnya, ada sisi kelemahan. Hanya saja maknanya, kata beliau, illa anna ma'nahu annahu yalzamu talabu ilm ma yahtad ilaih fi wudu'ih wa salatih wa zakatih in kana lahu mal wa kadzalika al-had wa ghairi. Makna daripada hadis tersebut merupakan satu kewajiban di dalam seseorang menuntut ilmu dalam perkara-perkara apa yang dia butuhkan, yakni apa-apa yang dia dituntut oleh agama untuk melaksanakannya, dalam hal wudhunya, sholatnya, dan zakatnya jika dia memiliki harta, demikian pula haji dan yang lainnya. Artinya perkara yang kita dituntut padanya oleh syariat menjalankan sholat, maka kita wajib untuk mempelajari rincian dari perkara tersebut, fardu ain, pada setiap muslim dan muslimah. Rincian perkara-perkara terkait dengan sholat, rincian perkara-perkara terkait dengan wudu, rincian perkara-perkara terkait dengan tohar, wudu memiliki syarat-syarat, rukun-rukun, kaifiat, tata cara, memiliki pembatal-pembatal. Demikian pula sholat memiliki syarat dan rukun, juga kewajiban-kewajiban dan perkara-perkara yang mustahab di dalamnya, dan juga pembatal-pembatalnya. Itu semua butuh untuk dipelajari secara rinci oleh setiap muslim dan muslimah. Demikian pula di saat seseorang memiliki harta, harta-harta yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya, maka wajib pula bagi dia untuk mempelajari berapa kadarnya, nisabnya, dan berapa yang harus dia keluarkannya. Dan yang semisalnya, kepada siapa harus dikeluarkan. Demikian pula di saat masuk bulan Ramadan, wajib bagi setiap muslim untuk berpuasa di bulan Ramadan, di saat telah masuk usia wajib, yakni telah buluh. Maka hukum-hukum seputar puasa wajib untuk dia pelajari. Demikian pula haji bagi orang yang memiliki harta. Apa hukum ataupun perkara-perkara yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jal terkait dengan ibadah haji tersebut. Ini makna daripada ucapan Ishaq Ibn Rahuyah rahimahullah. Dan bahkan beliau menyatakan, wama aujaba alaihi wama wajaba alaihi min dzalik fala yasta'dzan abawai fil khurud ilaih. Dan perkara-perkara ilmu yang wajib atas seseorang dia mempelajarinya, maka tidak disyaratkan untuk dia kemudian harus mendapat izin dari orang tua. perkara-perkara kewajiban untuk dia tuntut dan dia pelajari ilmu tersebut, maka tidak harus dia izin kepada orang tua di dalam mempelajarinya, karena itu merupakan kewajiban yang sifatnya fardu ain atas dia. Wa makana fadilah lam yakhrut illa atau lam yakhrut ilaih hatta yasta'dan abawai. Adapun perkara-perkara ilmu yang sifatnya adalah fadilah, mempelajari tentang ilmu faraid, ilmu waris misalnya, belum waktunya dia untuk bagi-bagi waris, dia ingin mempelajari ilmu waris tersebut, maka harus mendapat izin dari orang tua. Ingin mempelajari tentang bahasa Arab misalnya, bukan satu kewajiban atas dirinya untuk mempelajari perkara tersebut, merupakan satu fadilah dan keutamaan, fardu kifayah. Maka dia minta izin kepada orang tuanya. Adapun mempelajari tentang masalah tauhid, masalah akidah, masalah bahaya syirik, maka kata Ishaq ibn Rahuyah, tidak harus dengan izin orang tua. Dan semakna dengan itu difatwakan oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Dan berdalil dengan ayat di dalam Al-Quran, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Dan jika kedua orang tuamu berusaha untuk menjadikan kamu melakukan satu tindakan kesyirikan, mensekutukanku, mensekutukan Allah, dalam perkara yang kamu tidak tahu ilmunya, maka jangan kamu mentaati keduanya. Ini menunjukkan bahwasannya kita harus tahu perkara-perkara apa saja itu kesyirikan. Kita pelajari. Kenapa? Karena kalau kita tidak mengetahui tentang perkara-perkara tersebut, bisa jadi orang tua mengarahkan kita melakukan perbuatan-perbuatan syirik dalam keadaan kita tidak mengetahui itu kesyirikan. Maka dengan ini, kaidah yang disebutkan yang pertama, prinsip dasar dalam menuntut ilmu adalah pelajari perkara-perkara yang paling penting terlebih dahulu dan yang bersifat fardu ain atas diri-diri kita. Ya, fardu ain ini adalah sifatnya sesuatu yang tidak ada udzur bagi seorang pun untuk tidak mengetahuinya. Karena telah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Seorang jahil dalam perkara tersebut, dia tidak mengetahui dalam perkara tersebut, tidak ada udzur baginya. Kecuali jika dia berusaha mencari dan memang belum mendapatkan. Tidak ada kajian-kajian membahas tentang permasalahan tersebut. Semisal dia tinggal di tempat yang jauh dari keramaian manusia, tidak ada sama sekali halaqah-halaqah ilm, tidak ada sama sekali orang yang bisa ditanya tentang perkara agama. Orang-orang seperti ini mungkin masih bisa mendapatkan uzur di sisi Allah Azza wa Jal. Adapun orang-orang yang dalam keadaan longgar, mudah bagi dia, dan da'i-da'i ilallah banyak halaqah-halaqah ilmu, akan tetapi dia tidak menggubrisnya dan tidak ambil pusing dengan itu semua. Mu'arib, berpaling dari itu semua. Maka dia akan bertanggung jawab di sisi Allah Azza wa Jal. Dia akan ditanya oleh Allah Azza wa Jal akan waktunya, akan pendengarannya, penglihatannya, hatinya, dan perangkat-perangkat yang lain yang Allah berikan kepada dia untuk bisa mendapatkan ilmu. Di saat itulah tidak hujjah bagi seseorang di hadapan Allah Azza wa Jalla. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basar wal fu'ad, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan jangan engkau ikuti sesuatu yang engkau tidak tahu ilmunya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, tiga perangkat yang dengannya seseorang bisa mendapatkan ilmu. Dan masing-masing manusia diberi oleh Allah Azza wa Jalla perangkat tersebut. Itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah, talabul ilmi asy-syar'i fardun 'alal kifayah illa fi ma yata'ayyan. Menuntut ilmu syar'i itu hukumnya adalah fardu kifayah, kecuali pada apa-apa yang sifatnya fardu ain, yakni ilmu-ilmu tertentu. Mithlu talabi kulli wahidin ilma ma amarahu Allahu bih. Semisal contoh ilmu yang sifatnya fardu ain adalah menuntut ilmu dari masing-masing orang akan apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan dia dengannya. Kita lihat perintah-perintah Allah terhadap diri kita apa? Maka itulah yang hukumnya fardu ain atas kita. Ini prinsip dasar di dalam menuntut ilmu. Wa manahahu Allahu anhu. Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang dari kita? Kita pelajari itu semua. Fa inna hadza fardun 'alal a'yan. Maka sungguhnya perkara yang seperti ini hukumnya adalah fardu ain. Kewajiban atas setiap orang. Wajib bagi kita untuk mempelajari tentang perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk diri-diri kita, dan Allah larang kita darinya untuk kita tinggalkan dan kita jauhi. Dan ini merupakan mizah ahli sunnah wal jamaah. Ini merupakan keistimewaan daripada kita, jalan ahlu sunnah, di mana mereka ihtimam terhadap ilmu syar'i, memiliki ihtimam, keseriusan, kesungguhan di dalam mempelajari ilmu syar'i, mempelajari tentang ahkam thaharah, ahkam musholah, ahkam zakah. Dan untuk kaum wanitanya mempelajari pula ahkam yang terkait dengan mereka, ahkamul haid, ahkamun nifas, ahkam istihadhah. Dan yang semisalnya. Yang membedakan mereka dengan ahlul ahwa'i wal bid'ah, membedakan mereka ahlu sunnah dengan ahlul ahwa, di mana mereka menyibukkan diri-diri mereka dengan satu ilmu yang pada hakikatnya bukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah untuk mereka pelajari. Mereka mendengung-dengungkannya dan membesar-besarkannya. Dan mereka mencela ahlu sunnah dan ulama'nya, mencibir para ulama ahlu sunnah karena mempelajari ilmu-ilmu tersebut. Ya, mereka katakan ulama-ulama kita sebagai ulama haid dan nifas, kata mereka. Mempelajari tentang ilmu yang sangat mulia ini, yang diwajibkan atas setiap individu muslimah tentunya, mengajarkan hal tersebut, mereka cibir. Mereka katakan sebagai ulama haid dan nifas. Wallahul musta'an. Sedangkan mereka membangga-banggakan diri-diri mereka sebagai ulama-ulama fiqhul waqi'. Ulama-ulama yang mengetahui tentang kondisi kekinian. Keadaan-keadaan kekinian. Yakni satu ilmu yang hanya didasarkan dari surat kabar, televisi, internet, dan yang semisalnya. Itu mereka anggap sebagai ilmu yang paling dominan dan paling penting. Didengung-dengungkan. Dianggap dengan itu mereka telah melebihi dari para ulama rabbaniyun. Fallahul musta'an. Ikhwan fiddin a'azzakumullah. Dalam prinsip yang pertama ini, terbangun atasnya beberapa perkara. Yang pertama, bahwasannya hukum wajib dalam mempelajari ilmu-ilmu ini adalah bagi setiap muslim yang telah mukallaf. Setiap muslim yang telah mukallaf. Adapun anak-anak, maka menjadi kewajiban kedua orang tuanya untuk mengajarkan dan mendidik mereka terhadap ilmu-ilmu tersebut. Di saat Allah perintahkan kepada kita untuk kita berbakti kepada kedua orang tua, maka wajib bagi kita mengetahui apa makna daripada birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua, apa batasan-batasannya. Dan terhadap anak-anak kita wajib bagi kita untuk memberikan pendidikan tersebut. Demikian pula perkara-perkara agama yang lainnya. Apa saja yang dibutuhkan oleh anak-anak kita menjadi tanggung jawab orang tua. Pendidikan mereka. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawah an yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya yang membentuk daripada anak tersebut, apakah akan menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi? Orang tuanya lah yang paling bertanggung jawab. Apakah kemudian menjadikan anak tersebut tumbuh dengan pemikiran-pemikiran liberal, sekuler, atau yang semisalnya? Pendidikan anak ini akan menjadi tanggung jawab setiap orang tua di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka di dalam kita menyerahkan pendidikan anak-anak kita kepada instansi atau lembaga atau kepada orang-orang tertentu, kita harus melihat apakah akan mengajarkan Islam yang benar ataukah tidak. Ini yang paling pertama, yang paling prinsip. Bukan dunianya, tetapi perkara agamanya. Karena itu yang akan ditanya. Menjadi kewajiban atas setiap orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing kalian adalah pemimpin. Dan masing-masing kalian akan ditanya akan kepemimpinannya. Al-imam ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih. Imam, penguasa, dia adalah pemimpin dan akan ditanya akan kepemimpinannya. Warrajul ra'in fi ahli. Dan seorang lelaki, dia adalah pemimpin dalam keluarganya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Dia akan ditanya akan kepemimpinannya terhadap istri dan anak-anaknya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha. Dan seorang wanita menjadi pemimpin di rumah suaminya. Wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan akan ditanya pula akan kepemimpinannya. Apa yang menjadi kewajiban-kewajiban dia terhadap suaminya dan terhadap keluarga suaminya, anak-anaknya, terhadap harta suaminya. Wal khadim ra'in fi mali sayyidih. Dan pembantu rumah tangga juga merupakan pemimpin pada apa yang diamanahkan kepada dirinya, pada harta tuannya. Wa mas'ulun an ra'iyati. Dan akan ditanya akan kepemimpinannya. Maka dengan ini setiap kita merupakan pemimpin yang akan ditanya akan kepemimpinan kita masing-masing. Allah Azza wa Jal berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Jaga diri-diri kalian. Jaga keluarga kalian dari siksa api neraka. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara-perkara apa saja yang akan membawa kepada terseretnya kita dan keluarga kita ke dalam api neraka, wajib bagi kita untuk mempelajarinya. Wajib bagi kita untuk mempelajarinya. Kita berikan pendidikan yang terbaik untuk keluarga kita. Istri yang di bawah tanggung jawab kita ini, yang kita akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla nanti, apa jawaban kita nanti? Kita persiapkan jawaban. Apa yang telah kita berikan kepada istri kita dalam pendidikan ini? Dalam rangka qu anfusakum wa ahlikum nar. Mungkin kita masing-masing kita tidak memiliki kesanggupan untuk langsung mendidik dan memberikan pengajaran. Akan tetapi, memberikan penjagaan terhadap keluarga dari siksa api neraka tidak mesti langsung kita. Bisa dengan mengarahkannya kepada majelis-majelis ilmu. Bisa dengan kita memberikannya kitab-kitab, buku-buku, majalah-majalah islami dari Ahlus Sunnah. Bisa pula dengan rekaman-rekaman kajian Ahlus Sunnah. Dan yang semisalnya. Demikian pula dalam menyerahkan pendidikan anak-anak kita, kembali pada permasalahan ini. Jangan sampai kita teledor dan jangan sampai salah meletakkan pendidikan anak-anak tersebut yang kemudian mencetak mereka menjadi generasi seperti apa? Yang kita sekali lagi akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan di saat anak-anak telah terlanjur kemudian memiliki pemikiran-pemikiran yang rusak dan menyimpang, kita menyesal. Padahal sebelumnya kita telah mendapatkan peringatan-peringatan hati-hati dalam pendidikan anak-anak kita. Ikhwan fi din azzakumullah. Jika demikian keadaannya, maka wajib bagi kita untuk benar-benar serius di dalam menentukan hal tersebut. Terkadang seseorang di saat keluarganya sakit panas, misalnya, mungkin suhu tubuhnya mencapai 40 derajat Celcius, sudah panas sekali, itu luar biasa. Ya. Bahkan mungkin sudah bisa mengigo, kejang dan semisalnya. Kita begitu sangat khawatir, luar biasa. Segala macam daya upaya kita lakukan untuk menyelamatkan dia, anak kita. Ya. Dan itu sesuatu yang memang sudah sepantasnya dan sepatutnya. Dia terancam dengan panas yang hanya 40 derajat. Sedangkan neraka Allah Azza wa Jal, berapa derajat kira-kira? Anak-anak kita terancam masuk neraka, kita dalam keadaan santai-santai saja. Anak-anak kita menelantarkan sholat, kita santai-santai saja. Anak-anak kita dalam keadaan melakukan perbuatan-perbuatan yang dosa, melihat dan melotot di depan televisi, melihat perkara-perkara yang mungkar, kita santai-santai saja. Padahal, pada hakikatnya mereka sedang mengalami panas yang sangat luar biasa. Terancam dengan panasnya api neraka. Dan ini semua juga kita akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi, sekali lagi prinsip dasar yang pertama ini, dalam perkara-perkara yang wajib untuk kita ketahui bersama, kita pelajari bersama, bagi setiap mukallaf, adapun bagi yang masih kecil, anak-anak, maka menjadi kewajiban orang tuanya untuk membentengi mereka, mengajarkan kepada mereka tentang perkara agamanya. Kemudian terbangun dalam perkara ini juga bahwasannya dalam mempelajari perkara-perkara tersebut, perkara-perkara agama, dahulukan yang paling pentingnya. Dahulukan yang paling pentingnya. Perkara yang akan menyelamatkan akidah kita, ya, tauhid kita. Ini perkara pertama kali yang harus kita penting-pentingkan. Prinsip-prinsip dalam masalah akidah, tauhid. Dan prinsip-prinsip perkara yang akan merusak akidah dan tauhid. Kemudian baru perkara-perkara ibadah yang lainnya. Perkara-perkara ibadah, sholat, puasa, zakat, haji. Dan jangan menyibukkan justru dalam perkara-perkara yang sifatnya merupakan fadilah. Dalam keadaan seseorang tidak paham terhadap masalah prinsip dalam agamanya. Seseorang pandai dalam ilmu lughah, ilmu bahasa Arab, gramatikalnya, berbagai macam uslub bahasa, dia menguasainya, dia telah pelajari sekian banyak kitab, dari Jurumiyah, Mutamimah, Qatrun Nada, bahkan sampai pada Syarah Ibnu Aqil, Alfiyah. Dia khatamkan semua. Atau bahkan kitab-kitab yang lainnya. Kalau sudah berbicara masalah lughah luar biasa tawasuhnya, luas penjabarannya, tetapi dia tidak faham terhadap ahkam daripada wudu misalnya. La yuhsin al-wudu, la yuhsinus salah. Fahadha, ini merupakan sesuatu yang layam bagi, tidak sepantasnya. Kemudian yang ketiga, Perkara yang ketiga dalam prinsip yang pertama ini, janganlah dia menyelisih kedua orang tuanya dalam perkara yang sifatnya adalah fardu kifayah atau fadilah, mustahabbat. Kalau dalam perkara-perkara yang sifatnya fardu ain tadi, maka tidak mesti harus izin kepada orang tua. Tidak ada kewajiban untuk izin kepada orang tua sebagaimana yang telah disebutkan oleh Ishaq Ibn Rahuyah. Adapun pada perkara-perkara yang sifatnya mustahabbat ataupun fadilah, maka dia wajib untuk meminta izin kepada orang tua, karena bakti kepada orang tua fardu ain. Sedangkan ilmu yang hendak dia pelajari tersebut sifatnya adalah fardu kifayah. Kalau ada kajian misalnya, ini kajian Ahlus Sunnah, yang dipelajari masalah apa? Masalah akidah tauhid. Mempelajari semisal kitab tauhid ataupun semisal kitab Usulut Thalatha atau kitab Kasbus Subuhat atau semisalnya kitab-kitab akidah, maka kita harus mempelajarinya memang. Itu perkara-perkara prinsip di dalam agama kita. Usulut Thalatha, tiga perkara pokok yang kita akan ditanya nanti di alam kubur kita. Pertanyaan-pertanyaan dari dua malaikat Allah Azza wa Jal, man rabbuk wa man dinuk wa man hadha rajul alladzi bu'itha fik, apa, siapa Tuhanmu, siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa laki-laki yang diutus kepadamu ini. Ini semua kita akan mempertanggungjawabkan sendiri-sendiri di hadapan Allah Azza wa Jal nanti. Nah, kita harus mempelajarinya setiap kita. Prinsip-prinsip di dalam masalah agama. Kitab Tauhid misalnya, kita hendak mempelajari kitab tersebut, majelis dibuka padanya Kitab Tauhid, maka tidak ada keharusan untuk seseorang minta izin. Tetapi kalau yang dipelajari itu adalah semisal kitab ilmu mustalahul hadith, ilmu usul fiqh, ilmu muqaddimatu tafsir, ya, semisal ini ilmu-ilmu yang sifatnya fadilah, keutamaan yang besar, maka harus melalui izin orang tua terlebih dahulu. Bisa jadi orang tua membutuhkan kita di rumah, maka wajib bagi kita untuk birrul walidain, dan tidak boleh menyisi orang tua dalam perkara seperti ini. Kemudian perkara yang keempat dalam prinsip yang pertama ini, bahwasanya ilmu-ilmu alat, disebut sebagai ilmu alat begitu, seperti ilmu lughah, ilmu bahasa, bahasa Arab, ilmu balaghah, ilmu arud, ilmu tentang masalah-masalah terkait dengan kaidah-kaidah sastra, ilmu usul, ilmu mustalah, ilmu Quran terkait dengan semisal kaidah-kaidah dalam menafsirkan, termasuk juga diantaranya ilmu tajwid. Maka ilmu-ilmu ini dipelajari oleh seorang talibul ilm sesuai dengan kadar tujuan yang paling pokoknya. Apa itu? Al-qiyam bi'ibadatillahi wahdah. Untuk kita bisa menjalankan ibadah kita kepada Allah Azza wa Jal, maka tidak sepantasnya untuk seseorang tawassu' dalam mempelajari ilmu-ilmu alat ini. Ilmu lugha misalnya, lughatul arabiyah, cukup bagi dia menguasai misalnya qatrun nada, menguasai kitab ini sudah cukup untuk seseorang bisa membuka gudang-gudang ilmu yang lain, mampu untuk membaca kitab. Tidak mesti harus sampai menjadi sibawaih ataupun Khalil bin Ahmad ataupun menjadi seperti Ibnu Hisham. Demikian pula ilmu usul, ilmu mustalah. Kita tidak dituntut untuk mempelajari sampai kemudian menjadi imam dalam perkala usul. Cukup bagi kita mempelajarinya untuk bisa mengenal tentang kaidah-kaidah usuliyah yang membantu kita di dalam mempelajari din, di dalam kita beribadah kepada Allah. Demikian pula mustalah, cukup untuk seseorang mempelajarinya, mengenal istilah-istilah dari para ulama kita. Apa itu hadis sahih, hadis dhaif, hadis hasan? Apa itu hadis maqtu, mauquf, munqati, muttarib, mu'dal, mutawatir, musalsal dan semisalnya? Cukup nusatun nadhar misalnya. Karena tujuan inti di dalam mempelajari ilmu alat tersebut adalah untuk kita bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Jadi tidak kemudian seseorang tawasuk menghafal alfiyah Imam Malik misalnya, sampai betul-betul hafal luar biasa, bahkan dia bisa menyebutkan syair tersebut dibaca dari belakang ke depan. Ada yang seperti ini, kemampuan luar biasa, karena saking hafalnya alfiyah Imam Malik bisa dia baca dari belakang ke depan, bukan dari depan ke belakang. Yang seperti ini justru menyanyiakan waktu, bukan pada tempat yang semestinya. Baik, ikhwan fillah azzakumullah. Ini prinsip yang pertama di dalam kita menuntut ilmu. Prinsip yang kedua, yang harus kita ketahui pula, bahwasannya ilmu yang dimaksudkan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, perintah di dalam Al-Quran menyebutkan tentang ilmu, ya, pujian Allah terhadap ilmu ataupun terhadap ahlul ilmi, maka itu semua maksudnya adalah ilmu syar'i. Maksudnya adalah ilmu syar'i. Jadi ilmu yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina uutul 'ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu. Diberi ilmu apa ini? Ilmu matematika kah? Ilmu fisika kah? Bukan. Ilmu tentang syarat Allah Azza wa Jal. Ini prinsip. Di saat disebutkan kita ketahui di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis-hadis Rasul sebutan pujian terhadap satu ilmu, maka maksudnya adalah ilmu tentang syarat Allah Azza wa Jal. Sehingga dari sisi ini, tidaklah tersebut dan tidak boleh untuk dikatakan ada satu ilmu selain daripada ilmu-ilmu syar'i untuk dikatakan sebagai ilmu yang sifatnya fardu ain. Tidak ada ilmu fardu ain kecuali apa? Ilmu tentang syarat Allah Azza wa Jalla. Dan bahwasanya ilmu yang dipuji pelakunya mendapatkan pujian dan ilmu tersebut dipuji kemanfaatannya yang besar dan bahwasanya ucapan-ucapan salaf kita di saat memuji satu ilmu, maka maksudnya adalah ilmu tentang syarat Allah Azza wa Jalla. Semisal ucapan Mu'adz bin Jabal, ta'allamu al-ilm, pelajari oleh kalian ilmu. Ilmu apa yang dimaksudkan? Ilmu tentang syarat Allah Azza wa Jalla. Ini prinsip di dalam kita mempelajari ilmu, bahwa setiap kalimat ujian dari salaf kita terhadap satu ilmu dan perintah untuk mempelajarinya, maka itu semua tidak bisa diarahkan kecuali ilmu tentang syarat Allah Azza wa Jalla. Mu'ad menyatakan, ta'allamul ilm fa'inna ta'allumahu lillah khusyah. Pelajarilah oleh kalian ilmu, karena mempelajarinya, karena mempelajari ilmu tersebut lillah, mempelajari ilmu karena Allah, itu merupakan khusyah. Khusyatullah, bentuk daripada rasa takut kepada Allah. Dan ilmu yang hakiki memang ilmu yang akan mendatangkan rasa takut seseorang kepada Allah Azza wa Jalla. Wa talabuhu ibadah. Dan menuntutnya, menuntut ilmu. Ini ilmu tentang syarat Allah. Ini adalah ibadah. Wa mudarasatuhu tasbih. Dan memurojaahkannya, mengulang kembali apa yang telah dia dapatkan dari ilmu tersebut. Merupakan tasbih. Wal bahtu anhu jihad, dan mencarinya adalah jihad. Wa ta'limuhu liman la ya'lamuhu sodakah, dan mengajarkan kepada orang yang tidak mengetahuinya, ini merupakan sodakah. Wa badluhu li ahli qurbah, dan mengorbankannya kepada ahlul ilm, memberi apa istilahnya, badluhu li ahli, di ahlul ilm. Ya. Ini merupakan qurbah, pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan pengorbanan untuk ahlul ilm atau khidmat, memberikan pelayanan kepada ahlul ilm. Ini juga merupakan bentuk qurbah kepada Allah. Wa huwal anisu fil wahdah, dan ilmu itu merupakan teman dalam kesendirian. Was sahib fil khalwah, maknanya sama, yakni rekan dalam kesunyian. Wad dalil ala sarra, dan merupakan pemberi petunjuk dalam keriangan, kesenangan. Wal mu'in 'ala ad-dharra, dan memberikan pertolongan dalam keadaan kesempitan. Wal wazir 'indal ukhala, dan merupakan wazir, pembantu di sisi orang-orang yang dikasihi. Wal qarib 'indal ghuraba, dan merupakan kerabat di sisi orang-orang yang asing. Dalam artian seseorang di saat dia berada di negeri yang dia tidak memiliki kerabat di sana, maka ilmu menjadi teman, menjadi kerabatnya. Wa manaru sabilil jannah, dan menjadi mercusuar jalan menuju surga. Yarfa'ullah bihi aqwaman faja'aluhum fil khair qadatan wasadah, Allah angkat dengannya beberapa kaum, Allah jadikan mereka dengan ilmu tersebut di dalam kebaikan menjadi pemimpin. Yuqtada bihim, yang dijadikan qudwah, panutan. Adillah fil khair tuqtafa atharuhum, menjadi petunjuk dalam kebaikan yang diikuti langkah-langkahnya. wa turmak af'aluhum, dan diperhatikan tindak tanduknya. Baik, ini adalah athar ucapan daripada Mu'adz bin Jabal memuji tentang ilmu dan keutamaannya. Maka tidaklah difahami daripada ilmu ini kecuali ilmu tentang syarat Allah Azza wa Jal. Jadi ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala puji, yang Rasulullah SAW puji, yang salafunas salih dari kalangan sahabat dan tabi'in dan a'immah puji, adalah ilmu tentang syariatullah Azza wa Jal. Adapun selain daripada ilmu tentang syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak kemudian dibawa kepada pujian-pujian yang tersebut di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Rasul dan di dalam ucapan salafunas salih. Meskipun ilmu-ilmu tentang selain daripada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan tidak memiliki kemanfaatan, kemanfaatan yang besar juga ya. Banyak perkara-perkara ilmu seperti ilmu hindasa, ilmu kimia, ilmu biologi, ilmu matematika, eksakta, ilmu-ilmu alam memiliki kemanfaatan-kemanfaatan yang besar. Akan tetapi kemanfaatan-kemanfaatan tersebut tentunya kemanfaatan yang sifatnya seperti istilah Asy-Syaikh Utsaimin, dhatu haddain. Beliau sebutkan dalam kitabul ilm, selain daripada ilmu tentang syariat Allah, maka hukumnya kepada apa dipelajari? Kalau kepada kebaikan maka menjadi kebaikan, kalau dipelajari untuk kejelekan maka hukumnya pun menjadi perkara yang haram. Adapun perkara-perkara daripada ilmu selain daripada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membawa kemanfaatan kepada kaum muslimin, maka hukumnya adalah fardu kifayah. Maksimal hukumnya adalah fardu kifayah. Dan masuk dalam keumuman daripada firman Allah Ta'ala, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail. Dan persiapkanlah oleh kalian untuk menghadapi mereka, musuh-musuh kalian, apa yang kalian mampu dari kekuatan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita sekarus 3/4 jam ya. Kita akan lanjutkan nanti setelah itu membahas tentang prinsip yang ketiga. Subhanallah.